Allah SWT menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa mencari keridhaan Allah SWT dan juga sentiasa mendalami kefahamannya di dalam agama Allah SWT. Alhamdulillah, di dalam kuliah pada malam ini, tiga giliran kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, di mana kita masih lagi membicarakan kitab Taharah. Dan akhir bab yang kita baca atau hadis yang kita baca adalah berkenaan dengan istinsyak, yang memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya apabila bangun daripada tidur, dan juga al-istijmar, iaitu beristinja, mensucikan daripada dua hadas, iaitu daripada dua jalan itu, dengan menggunakan batu. Dan ringkasannya adalah al-istijmar itu dibolehkan jika dengan batu, tapi wajib dilakukan dengan bilangan yang ganjil, dan minimumnya adalah berapa? Tiga kali. Kita pergi kepada bab berikutnya, iaitu bab wujud ghusl rijlaini bi kamalihima. Ini bab menerangkan kewajipan membasuh kedua belah kaki bi kamalihima secara sempurna. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Harun ibn Sa'id al-Aili wa Abu Thahir wa Ahmad ibn Isa قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بشير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسدر الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. Yang maksudnya dengan sanadnya daripada Salim Maula Syaddad, dia berkata, aku telah memasuki rumah Aisyah ataupun di mana Aisyah berada, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Maka masuk Abdul Rahman ibnu Abi Bakar, lalu dia berwuduk di depannya. Maka Aisyah berkata, wahai Abdul Rahman, asdiril wuduk, sempurnakanlah wuduk. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wailu lil aqabi minan nar, celakalah bagi dua belah kaki daripada api neraka. Ini terjemahan ringkasnya berkenaan dengan hadis bab yang jelas. Bab ataupun hadis ini adalah dalil menunjukkan tentang hukum yang terdapat di dalam tajuk bab ini, iaitu bab kewajipan membasuh dua belah kaki secara sempurna. Kamal artinya sempurna, tidak boleh kurang, mesti habis, tak ada tempat yang terlepas daripada dibasuh, bukan disapu. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salim Maula Syaddad. Maula, kita dah katakan, adalah gelaran bagi orang yang telah dibebaskan. Yang asalnya adalah seorang hamba, jadi sentiasalah dia akan menggunakan gelaran Maula. Dan Maula siapa? Orang yang membebaskan dia, iaitu Syaddad. Syaddad telah membebaskan Salim. Jadi sampai bila-bila Salim ini akan di seolah macam bin kan dia kepada Syaddad, Maula Syaddad, Maula Syaddad. Bahkan kalau anak cucunya bin kepadanya akan naik balik kepada kepada syaddad, seolah-olah dia adalah bapaknya, seolah-olah adalah bapaknya. Dan ini dinamakan wala. Wala, wala ni artinya orang yang membebaskan, yang ni ada hak terhadap orang yang dibebaskan, hamba tu. Apa hak dia? Dah bebas patutnya dah dah selesai. Memang dah bebas, memang dia merdeka, dia tidak terikat di bawah siapa-siapa. Dia bebas untuk buat apa saja seperti orang lain yang merdeka. Tetapi Allah SWT menjadikan satu hak, iaitu kalau dia tidak ada ahli keluarga dan dia meninggal dunia, oleh kerana dia masih ada lagi maula dia, yakni orang yang membebaskannya kalau masih hidup lagi, maka orang membebaskannya boleh dapat apa? Dapat waris, dapat hartanya daripada sudut sarai atau warisan sarai. Itu itu kelebihannya. Dan juga diberikan nama tersebut maula kepada orang yang yang membebaskannya. Jadi daripada sebab itu tidak boleh berubah. Yang ini wala itu tidak boleh diganti kan. Siapa yang dibebaskan dia saja dapat. Tak boleh pindah-pindah. Jadi dia seolah-olah dia sabit seperti talian darah silaturahim. Tapi yang ada di sini bukan silaturahim, cuma disebabkan oleh dia memerdekakan. Kalau dia tidak memerdekakan diri, orang-orang itu tidak memerdekakannya, dia memerdekakan dirinya sendiri, dia tak ada, tak perlu wala dengan siapa-siapa. Jadi itu hukum wala di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innamal wala'u liman a'tab. Hanya sebenarnya wala itu, yang ini nanti dapat maula tu, kewalian itu hanyalah untuk orang yang memerdekakan. Hadis Aisyah juga di dalam kitab nikah. Jadi maula syaddad salim ini, dia berkata, aku telah masuk di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ataupun di mana Aisyah radhiyallahu anha berada ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kita semua kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Salah seorang tabiqun al-awwalun daripada kalangan muhajirin. Orang yang awal masuk Islam, antara orang-orang yang awal masuk Islam di kalangan para muhajirin. Dan kisahnya juga terdapat di dalam bab niyah, kitab niyah dalam Riyadhus Salihin. Kerana dia pada ketika orang buat haji, tahun orang buat haji tu dia jatuh sakit, sakit yang amat berat, hingga hampir-hampir dia khawatiri dia akan meninggal dunia akibat sakitnya tersebut. Dan ketika itu dia pergi Mekah, lalu Rasulullah SAW datang menziarahinya. Lalu dia kata, dia tanya Rasulullah SAW, apakah aku akan ditinggalkan? Ditinggalkan artinya orang semua nanti akan balik ke Madinah lepas buat haji. Apakah aku yang ditinggalkan sini, maknanya aku tak dapat kembali kerana akan meninggal dunia di sini. Dan kemudian bagaimana dengan hijrah aku? Kerana beliau seorang muhajir. Orang muhajir ni bila dia hijrah, dia tak boleh balik. Dia tak boleh balik. Jadi sekarang orang Mekah, dia dah pergi Madinah hijrah. Jadi dia khawatir kalau-kalau dia meninggal dunia di Mekah tu akan terbatal lah hijrahnya. Rasulullah SAW innakala lan tukhallaf, kau tak akan ditinggalkan, bahkan kau akan hidup dan ramai yang akan dapat manfaat daripadamu, ini orang-orang Islam, dan ramai juga yang akan mendapat kehinaan denganmu. Yang ini dia akan terus berjuang di jalan Allah SWT, berjihad, berperang, dan akan orang-orang Islam, tentera Islam akan mendapat banyak kemenangan disebabkannya. Dan juga musuh-musuh Islam, orang-orang kafir akan mendapat kehinaan, dibunuh olehnya. Baik. Dan betul kata Rasulullah SAW, Nabi termasuk mujizat. Nabi SAW kita mengkhabarkan perkara yang akan datang yang gaib dengan pemberitahuan Allah SWT. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, dia hidup panjang, ada anak lagi dan sebagainya. Dan antara juga dalam hadis tersebut, dia ketika sakit itu dia kata dia nak letakkan semua hartanya Rasulullah SAW kata tak boleh. Tak boleh. Paruh kata Rasulullah, jangan, paruh tak boleh. Satu per tiga, okeylah satu per tiga. Adakah kata Rasulullah SAW per tiga tu pun dah banyak dah. Jadi dia hampir nak apa ni, nak legakan semua hartanya. Ingatkan dia dah, dia akan meninggal dulu ni. Jadi itu juga terdapat hukum-hukum dalam hadis tersebut tentang Sa'd bin Abi Waqqas ini. Dalam pertemuan beliau dengan Rasulullah SAW, banyak faedah, banyak hukum di dalam syariat Islam. Itu Sa'd bin Abi Waqqas. Dan akhirnya meninggal dunia di mana? Di Palestin. Begitulah sahabat Rasulullah SAW. Dia tak duduk kat Madinah dan meninggal dunia di Madinah. Dia keluar daripada Madinah kerana dia tahu di situ apa, ada terdapat pahala yang lebih banyak daripada hanya duduk di Madinah. Kerana di sana dia dapat mengembangkan Islam, berjihad dan sebagainya. Itulah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan beberapa buah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi pada hari dia meninggal dunia, Salim ini masuk jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Rahman bin Abu Bakar adalah anak kepada Abu Bakar. Dan memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahawa Abu Bakar adalah siapa dengan Aisyah radhiyallahu anha? Bapa Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdul Rahman ni adalah siapa? Adik ke abang, wallahu alam, adik ke abang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Satu dia datang bukan rumah dia juga, dengan kakaknya ataupun adiknya. Kemudian dia berwuduk. Dengan dia berwuduk, sempat Aisyah radhiyallahu anha menasihatkan adiknya ataupun abangnya. Maka dia berkata, wahai Abdul Rahman, sempurnakanlah wudu. Asghiril wudu artinya sempurnakanlah. Maknanya lengkapkanlah asghiril wudu. Baik. Kerana apa? Kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi a'qab, yakni kaki, tapak kaki daripada neraka, ataupun binasalah kaki-kaki, tapak-tapak kaki ni dimakan atau dibakar oleh api neraka. Jadi agak-agak apa yang akan dilakukan oleh Abdul Rahman tadi bila dia dengar hadis Nabi SAW, dia akan betul-betul akan jaga wuduknya dan akan lengkapkan wuduknya. Jadi di sini, hadis ini umum untuk menyempurnakan wuduk, dan yang khusus dalam banyak-banyak anggota wuduk itu diberikan inayah, diberikan perhatian terhadap apa? Kaki, tapak kaki. Sebab yang lain mudah juga nak basuh, nak tengok. Tapi kalau tapak kaki ni susah. Dan juga dia adalah anggota wuduk yang terakhir. Jadi mungkin orang tak terlepas kat situ. Jadi wailul lil aqabi minan nar, maknanya tapak kaki ni akan binasa, masuk api neraka. Jadi kalau tak sempurnakan wuduk kemudian solat, maka hukumnya haram, berdosa. Kalau sengaja, tentu sekali masuk dalam bab ini. Kerana melekeh-lekehkan wuduk, macam tu sebagian orang ambil wuduk tak boleh je, laju-laju cepat-cepat je. Bukan kata kaki apa pun tak lengkap. Kaki lagi lah. Main apa, letak aja macam gitu. Kendang-kendang aja apa air tu. Dan gitulah dia anggap wuduk. Baik. Kalau sengaja, haram dan berdosa. Kalau dah cuba tak dapat juga, maka kita apa? Kita katakan urusannya dia si Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sengaja, insya-Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita katakan, terangkan isunya. Kalau dia teringat ataupun orang kasih tahu bahawa ada bahagian daripada kaki tersebut yang tak dibasuh dengan betul, tak gunakan apa pun. Jadi kita baca dahulu. Jadi di sini adalah hadis umum. Kita lihat riwayat-riwayat yang lain. Kata Imam Muslim lagi, wa haddatsani Harmala bin Yahya qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Haywah qala akhbarani Muhammad bin Abdul Rahman أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Maksudnya daripada Maula Syaddad. Tapi kali ini Imam Muslim kata Abu Abdullah. Tadi nama dia siapa? Salim. Sekarang nama dia Abu Abdullah. Kunia dia Abu Abdullah. Maula Syaddad juga. Ceritanya sama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Imam Muslim rahimahullah, dia pelbagai kan apa ni nama untuk perawi tertentu tu. Ini semua terdapat faedah hadisi ya, faedah daripada cerut kehadisan eh, kata orang tu, untuk ulama-ulama yang mengambil berat tentang perkara tersebut. Baik, kita pergi pada riwayat berikutnya. Wa haddatsani Muhammad ibnu Hatim wa Abu Ma'an ar-Raqashi qala haddatsana Umar ibnu Yunus qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أتينا daripada سالم مولى المهري. Tadi Salim Maula Syaddad ni Salim Maula Al-Mahri. Syaddad namanya Al-Mahri, apa pula gelarannya? Nah, orangnya sama Syaddad juga. Itu diterangkan, kita ringkaskan daripada syarah Imam Nawawi. Itu pun dalam nama dia, Maula dia pun ada nama-nama lain Imam Muslim letakkan. Baik, kata dia, Faraj tu aku telah keluar, aku dan Abdul Rahman Ibn Abi Bakar. Ha, yang tadi tu lepasnya mereka keluar di jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengiringi dan menguruskan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka kami melewati, kami lalu hadapan pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mana pintu rumah Aisyah? Pintu rumah Aisyah dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sebelah Masjid Nabawi yang paling dekat sekali dengan mimbar. Nah. Jadi kemudian dia pun menyebutkan daripada beliau, yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepertinya, yakni matan hadis tu sepertinya. Ini semua mencarahkan mana-mana yang kurang ke apa daripada riwayat yang pertama tadi. Baik, riwayat berikutnya, qala haddatsani Salamah ibn Shadid qala haddatsana Al-Hasan ibn A'yan qala haddatsana Fulayh qala haddatsani Nu'aym ibn Abdullah an Salim Maula Shaddad ibn Al-Had qal kuntu ana ma'aishah radhiyallahu anha fadhakara anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Iaitu daripada Salim Maula Syaddad Ibn Al-Had, perawi ini semua sama. Jadi tempat keluarnya ataupun daripada sumbernya semua daripada perawi yang sama. Dia kata aku bersama Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia menyebutkan hadisnya. Jadi ada ringkasan di situ. Riwayat yang seterusnya, wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir ha وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم حجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لهم يمس وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ البطور. Kali ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat yang lain. Jadi ceritanya pun lain, kata hadisnya sama insyaAllah. Dia berkata, kami pulang bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sampailah kami di suatu tempat yang terdapat air di tengah jalan. Maka sebahagian kaum telah bersegera yang untuk menunaikan salat asar. Ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr. Maka mereka berwuduk wahum ijal secara tergesa-gesa. Maka kami pun sampai kepada mereka. Kami siapa? Grup lagi satu yang bersama dengan Rasulullah SAW. Wa'aqabuhum taluh. Sedangkan tapak kaki mereka taluh yang ni macam bersinar. Nampak lam yamasa al-ma. Tidak terkena air. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, wailun lil aqabi minan nar. Binasalah tapak-tapak kaki daripada api neraka. Asbighul wudu, sempurnakanlah wuduk-wuduk kamu. Jadi di sini kita dapati asal usul hadis ini yang Aisyah radhiyallahu anha tu riwayatkan tu untuk adiknya ke, iaitu Abdul Rahman ataupun abangnya, tak ingat. Rupa-rupanya ada kisah. Kisahnya pada satu hari dalam safar daripada Mekah ke Madinah. Kita tahu lah daripada Mekah ke Madinah sama ada mereka pulang daripada buat umrah ataupun daripada buat haji. Lain daripada itu Rasulullah SAW tidak pergi Mekah. Rasulullah SAW satunya dia tak pernah pergi Mekah melainkan untuk buat haji atau buat umrah. Jalan-jalan tak ada. Nak ziarah family ke apa tak? Tak ada, walaupun dia banyak sejarah di sana. Itu kampungnya tidak. Sampai-sampai kan ulama ada mengatakan, menyebutkan tentang hukum pergi Mekah. Boleh tak pergi Mekah tanpa buat umrah? Misalnya, kalau bukan musim haji lah, tanpa berihram. Sebab Rasulullah SAW tak pernah pergi Mekah melainkan dalam ihram. Yang ini nak pergi buat umrah ataupun buat haji. Yang benarnya apa? Mesti tak buat umrah ataupun haji bila pergi ke Mekah? Mesti pasang ihram kalau nak pergi Mekah. Jamnya tak? Tak wajib. Awak nak pergi sana, nak tengok-tengok aja pun boleh. Nak ziarah kawan pun boleh. Nak buat bisnes pun boleh. Nak ambil air zam-zam pun boleh. Ha. Tak wah, tak wajib. Nak jatuhkan ihram ni tidak wajib, melainkan bila kamu memang nak buat umrah ataupun haji. Kalau yang itu mesti jatuhkan ihram di mekat-mekat ni. Tidak wajib eh? Jadi kalau kita buat lebih baik kita sampai terus pergi tawar depan Kaabah tu, menghormati Kaabah Masjidil Haram, dan sembahyang selepasnya bersa'i antara Safa dan Marwah, itu memang baik. Tapi tak wajib. Wajibnya hanya sekali ikut umur hidup. Apa dia? Manasik haji dan umrah. Haji dan umrah. Jadi haji wajib sekali seumur hidup, itu biasalah. Umrah pun wajib sekali seumur hidup. Itulah pendapat yang paling kuat. Allah SWT telah berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan surah Al-Baqarah jelas, dan sempurnakanlah haji kamu dan umrah kamu kerana Allah. Sempurnakan dan memang sempurnakan. Kemudian kerana Allah SWT tu nak ingatkan kita, ibadat-ibadat ni semuanya buat kerana Allah SWT ikhlas. Jadi di sini disebutkan haji dan umrah. Ulama mengambil daripada ayat tersebut, wajibnya berhaji dan umrah. Jadi umrah hukumnya macam haji. Dan itu juga pendapat mazhab Syafi'i. Baik. Jadi oleh kerana itu, amat-amatlah digalakkan bagi orang-orang yang jauh daripada Mekah, kalau tak sempat nak dua kali pergi Mekah, satu kali buat haji, satu kali buat umrah, baik sekali jalan buat haji dan umrah. Iaitu pilih manasik antara manasik apa dia? Tamattu' ataupun manasik qiran. Adapun ifrad, kalau kamu dah pernah buat umrah, bolehlah buat haji sekali saja. Sebab ifrad kita tinggalkan dulu, hanya haji saja. Ifrad tu maknanya single out. Maknanya kita tak combinekannya dengan manasik lain, iaitu umrah. Ada pun orang yang buat ifrad, dah bagus haji, tetapi nak buat umrah sekali lepas haji tersebut, dia pun keluar kejap pergi Tanah Im ke, pergi Jairana ke, yang ni mekat-mekat Mekah tu, Kemudian pasang ihram dan buatlah umrah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali sampai tujuh kali. Yang penting sampai taxi driver happy. Hal tu pergi balik, dia tunggu awak, dia hantar balik. Sedap dia. Itu bukan daripada sunnah. Sahabat-sahabat, kalau buat ifras, dia tak buat umrah lagi lepas tu. Kalau datang masuk, memang dah umrah sekali pun tak payah lagi nak buat umrah. Hanya seorang sahabat yang buat demikian. Yang ni dah buat haji saja, kemudian dia buat umrah sekaligus sekali lepas tu dia keluar, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebabnya dia kedatangan haid, jadi dia tak sempat nak buat umrah. Jadi dia buat yang wajib je lah, haji dia je. Dia lepas tu dia komplain dengan Rasulullah SAW. Bukan komplain apa, rasa apa ni, competition nak dapat pahala, bukan komplain. Ni lain. Itu orang semua pulang dengan apa, haji dan umrah, pasal diorang buat tamattu ataupun qiran. Aku pulang dengan haji saja. Macam mana ni? Ada jalan tu. Nabi SAW kata okeylah, pergilah buat umrah. Yang ni pergi Tanahim dan jatuhkan ihram buat umrah. Dan Nabi SAW perintahkan adiknya ini, Abdul Rahman bin Abu Bakar ni, untuk teman kata sebagai mahram dia, untuk keluar kemudian masuk balik. Tapi Abdul Rahman bin Abu Bakar tak buat umrah. Tak tahu ni peluang buat umrah sekali. Ini tidak. Aisyah seorang je, dia kerja tu temankan aja. Itu menunjukkan bahawa hukum ni, hukum yang ni umrah selepas manasik haji dah selesai, adalah khas untuk siapa? Bukan khas untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ya betul, khas untuk Aisyah radhiyallahu anha dan orang yang sepertinya. Macam gitu fikahnya. Fahamannya macam gitu. Orang yang macam ni okey boleh. Yang ni hir ke ataupun sakit ke atau apa ke, tak dapat buat lain manasik, maka melainkan haji saja, okeylah dia boleh buat. Dia boleh buat macam itu. Orang lain tidak. Sahabat-sahabat lain semua tidak buat. Nabi SAW pun tak buat. Kalau kau adalah sunnah umrah tu baru banyak pahalanya. Dari satu umrah ke satu umrah, dia menghapuskan dosa antara kedua yang kita dah baca. Tapi tidak dilakukan oleh para sahabat lain. Menunjukkan itu bukan sunnah. Dekat mana kita tadi? Berkenaan dengan kisah hadis ini, rupanya adalah dalam perjalanan pulang daripada Mekah ke Madinah. Di tengah-tengah tu mereka nak solat asar. Jadi sebahagian orang tu cepat-cepat ambil wuduk, takut asar habis. Ya, telah dalam perjalanan. Asar habis bila? Waktu sebenar matahari hampir maghrib kan maknanya. Jadi mereka lambatkan solat kerana safar. Wallahualam mereka nak jamak ke apa ke. Tapi yang pentingnya mereka jumpa tempat air. Agaknya mereka nak tunggu tempat air dulu, baru mereka ada tumor ke ada apa ke. Jadi mereka nak ambil wuduk. Mereka kalang kabut ambil wuduk. Nabi SAW yang datang selepas tu nampak kaki mereka tu nampak putih je, tak kena air, tak kena air. Jadi Nabi SAW memarah. Nabi SAW kata sinasa lah tapak-tapak kaki daripada dimakan api neraka. Itu satu amaran yang keras kepada Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah berita kepada apa? Kepada ketapak kaki umum. Dan yang dimasukkan kat sini adalah mereka. Jadi dengan ini kita tahu sebabnya turun hadis ni. Jadi asbihul wuduk, kata Rasulullah SAW, sempurnakanlah wuduk-wuduk kamu. Masih lagi macam ini belum disebutkan. Jadi macam mana dah tak sempurna tu, apa mereka buat? Mereka ulang balik wuduk daripada mula ke, ke basuh kaki saja ke? Itu belum sampai lagi. Tapi yang penting sekarang kita dah tahu kisahnya. Sahabat-sahabat pun bukan maksum, mereka pun tersilap. Baik. Macam mana nak dekat habis waktu pun tak boleh mengambil wuduk dengan sambil lewat. Tak boleh, mesti sempurna. Yang sempurna kan sini adakah maksudnya tiga kali? Bukan. Penting basuh semua anggota wuduk tu secukup. Baik, saya terangkan sekali. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi'un an Sufyan. Ha. Wa haddatsana Ibnu al-Mutanna wa Ibnu Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Kilahuma an Mansur bi hadha al-isnad. وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج Maksudnya dengan sanadnya ni ada sanad, ada orang namanya Syu'bah, ulama hadis yang besar. Kata Imam Muslim, tidak terdapat dalam hadis Syu'bah lafaz azdirul wudu. Itu yang dia nak terangkan. Lain semua sama, azdirul wudu sempurnakan wudu, tak ada. Bukan maknanya tak ada, tak tak sahih. Kaedah dalam ilmu hadis apa dia? Bila ada orang, ada perawi sebutkan hadis sampai kat sini saja. Lepas tu ada perawi lain sebutkan hadis, ini pun ada, tambah lagi sikit. Kaedahnya, kalau yang tambahan itu daripada perawi yang juga thiqah, yang ini boleh dipercayai yang adil, dan dia tidak menyalahi, tidak disalahi oleh orang-orang yang lebih thiqah daripada dia, lebih dipercayai daripada dia, maka penambahannya itu boleh diterima. Boleh diterima, akan wajib diterima. Dan ini dinamakan dalam istilah ziyadatu thiqah, tambahan daripada seorang perawi yang thiqah. Sebab dia tak, dia percayai. Jadi kenapa kita tak boleh beri tambahan? Tambahan saja, tambahan bukan maknanya berlawanan. Tambahan kan tak mestinya berlawan. Sebab tu kita terima. Tetapi kalau tambahan tu daripada orang yang bukan thiqah sangat, thiqah juga boleh dipercayai, hafal juga, tapi orang yang lebih thiqah daripada dia, lebih terer lagi, tak tambah, tak ada riwayatkan tambahan. Yang lebih hafal daripada tak buat tambahan. Nah, ini kita ragu-ragu. Jadi ulama dalam hal ini tidak mengambil tambahan tersebut. Sebab kemungkinan orang yang kurang thiqah, walaupun dia percayai secara dalam normal situation, tetapi kemungkinan dia tersilap. Sebab yang tu semua lagi hebat daripada dia. Lagi-lagi kalau yang perawi yang lebih hebat tu, yang tak tambah, yang buat penambahan ini, anak murid yang paling special dengan guru ni. Tahu anak murid special yang tak pernah miss class, lalu duduk depan aja dan sebagainya. Ha. Kalau dia ni tak riwayatkan, lepas tu satu budak duduk kat belakang ni pun boleh percaya juga, dia boleh buat satu tambahan. Ah, ha. Nak ambil yang mana satu? Ambil budak yang kat depan. Yang kat situ mungkin dia salah dengar, yang silap dan sebagainya. Memang kaedah macam itu. Itu semua ada kelebihannya. Jadi ulama tahu siapa yang regular. Dan yang duduk-duduk ni semua bukan budak sebenarnya. Ni semua syekh-syekh. Imam Bukhari pun duduk kat bawah, apa ni, kat depan guru. Imam-imam ni semua duduk kat depan guru. Baru mereka menjadi imam sendiri, boleh jadi imam. Kalau tak nak duduk dekat depan guru, nak baca buku je, nak duduk dia kat internet, itu tak menjadi guru, tak jadi imam. Dia kena sanggup duduk sampai lutut lungak lengur-lengur. Kalau ni masih ada space, boleh stretch-stretch. Zaman dulu tak ada space nak stretch-stretch. Yang kata zaman dulu, zaman sekarang pergilah Masjid Nabi, Masjid Al-Haram, tak ada space nak stretch. Merebut. Pergi je toilet, habis tempat tu ada orang, ada orang duduk. Orang diri lagi kat tepi, tunggu cari tempat nak duduk. Macam itu sekali. Memang krem-krem betul eh. Kalau kenduri lepas tu boleh makan, ini tak ada makan. Dan tempat yang ni, di ketika majlis-majlis hadis ini diriwayatkan, kadang-kadang sampai 1,000 orang duduk. Macam sekarang ni Masjid Nabi, Masjidil Haram, kalau Syekh Taimin, Syekh Bin Bas dan sebagainya, kalau datang memang ramai, sampai 1,000 orang, agaknya lebih daripada itu. Sebab masjid besar. Nah, zaman dahulu kalau mereka riwayatkan ni Syekh baca ya, memang tak dengar kat belakang. Yang kata belakang, tengah-tengah pun tak dengar. Ini macam mana? Yang diri baca, yang belakang tu sahut-sahut sampai belakang. Haa, macam target ni. Jadi mikrofon tak ada, itulah cara dia. Dia sampai kat belakang. Jadi satu ni sampai kat belakang, sampai kat belakang, sampai kat belakang. Itu pun boleh hafal. Sekarang pakai rekod tak hafal-hafal lagi. Dan tempat begitu punya sempit eh, besar keadaan, nak pergi tanggal semua susah. Nak cari cop tempat depan tu bukannya senang memang. Yang susah. Jadi semua dah toilet siang-siang apa semuanya, mereka pun manusia. Yang perlu makan-makan, yang korban makan, korban minum, tu nasib mereka lah. Jadi mereka datang depan. Mereka susah lah zaman dahulu. Tak ada aircon, tak ada kipas angin. Panas-panas tu seterusnya. Tapi demikian lah. Mereka ni dah susah payah, mereka bawakan apa ni kepada kita, hadis-hadis kepada Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi kat sini disebutkan dalam hadis Syu'bah tak ada tambahan tersebut. Dan Syu'bah memang orang yang dipercayai, amat dipercayai. Tetapi orang yang tambahan tu pun dipercayai, sama-sama macam dia. Jadi tak ada masalah lah. Baik, riwayat berikutnya, qala haddatsana Syaiban ibn Farruh wa Abu Kamil al-Jahdari jami'an an Abi Awana. Qala Abu Kamil haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahak an Abdullah ibn Amr qal takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi safar safarna fa adrakana wa qad hadarat salatul 'ashr فجعلنا نمسح على رجلنا فنادى ويل للعقاب من النار. Maksudnya dari Abdullah bin Amr, sekali lagi ini hadis safar ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar perjalanan yang kami lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ke belakang, ya ini tertinggal dekat belakang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengejar kami apabila telah masuk waktu asar, hadar solat. Maka kami mulalah menyapu atas kaki-kaki kami. Maka Nabi SAW pun menyeru, meneriak, wailu lil aqabi minan nar. Binasalah tapak-tapak kaki daripada api neraka. Jadi di sini kita dapati bahawa dia lebih dekat kepada apa? Menerangkan tentang keadaan bagaimana hadis ini dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada kemusykilan, iaitu dalam lafaznya lalu kami mula menyapu atas kaki kami. Atas kaki-kaki kami. Adapun sebelum itu kalau kita lihat betul-betul ada daripada kaki kami yang tidak terkena air. Terus, jadi di sini seolah-olah mereka menyapu kaki mereka, tidak membasuh kaki mereka bagaimana yang wajib. Jadi adakah hadis ini yang memberi amaran ataupun ancaman terhadap anggota wuduk yang kaki yang tidak dibasuh secara betul ini disebabkan mereka tak basuh betul-betul, yang ada bahagian yang tertinggal, ataupun sebab mereka hanya menyapu saja tetapi tidak dan tidak membasuh? Jadi ini pasal tak basuh ke pasal basuh tapi tak cukup? Basuh tapi tak cukup. Tapi dekat dalam riwayat yang kedua ni, enam tahun kami menyapu je atas kaki. Arjulina kaki. Dan kita tak boleh faham ni sapu atas khuf. Khuf kalau ada sapu atas khuf, dia tak cakap arjulina lagi. Kaki, maknanya kaki bear. Jadi ada sahabat hanya menyapu saja. Walau bagaimanapun kita ambil hukumnya dulu, ini dah adalah satu penolakan yang paling kuat terhadap orang-orang yang mengatakan kalau kita ambil wuduk cukup kita sapu kaki saja, tak payah nak basuh. Sebab dalam Al-Quran ada satu qiraat yang macam itu juga. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan basuhlah dengan wajah-wajah kamu dan kaki-kaki kamu. Dan sapulah, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu, sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi itu kalau kita lihat, kalau arjulakum, dia tak balik kepada kepala, sapu kepala. Kaki ni dia balik kepada saya daripada atas, daripada wafsilu ay wujuhakum, wajah kamu. Kena mengenai dengan bahasa Arab lah, ringkas ni macam itulah. Kalau dia kiraatnya baris bawah, wafsahu di ru'utikum wa arjulikum, dan sapulah dengan kepala kamu dan kaki kamu, maknanya seolah-olah kewajipan untuk kaki ni adalah cukup dengan sapu. Macam kewajipan untuk kepala ada cukup dengan sapu, bahkan telah wajib, tak perlu nak basuh. Dan kiraat inilah yang digunakan oleh Syiah Rafidah. Memang apa ni, dia tak nak basuh, dia hanya nak sapu saja. menggunakan kiraat ini. Jadi kita kalau lihat hadis ini, hadis ini adalah salah satu dalil yang paling kuat menolak tafsiran tersebut. Tafsiran tersebut iaitu tafsiran cukup menyapu atas kaki. Nabi SAW memarah mereka kerana mereka hanya sapu. Kalau sapu dah cukup, nak buat apa nak marah? Baik, kemudian kalau kita lihat lagi hukum yang kita boleh lihat bahawa wajib macam bab tadi, iaitu tajuk bab apa kata dia? Wajib membasuh rebah kaki secara sempurna. Nah, pasal ini dia ada sebahagian daripada kaki mereka yang tidak kena air. Tapi hanya satu saja yang benar. Yang ini maksudnya hanya satu keadaan yang benar. Sebab dia keluar daripada makhraj yang satu, yang di tempat keluar yang satu. Kisahnya satu, dia tak boleh ada dua. Ada dua keadaan, mesti satu keadaan. Jadi adakah sapu tu maknanya mereka sapu saja, ataupun sapu tu maknanya mereka basuh? Ini adalah lafaz daripada perawi sah. Yang kedua tu lah lebih berat lagi, bahawa mereka basuh tak cukup. Basuh tapi tak cukup. Baik. Jadi itu dalil yang pertama. Baik, yang kedua riwayat lain dari hadis lain pula, kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abdul Rahman bin Sallam al-Jumahi qala haddatsana Rabi' yani Ibn Muslim al-Muhammad wa Ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil 'aqibayhi fa qala waylun lil 'aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah melihat seorang lelaki tidak membasuh dua tapak kakinya. Maka Nabi SAW bersabda, binasalah tapak-tapak kaki daripada api neraka. Nabi menyatakan oleh api neraka. Di kali ini satu lelaki, dan lahirnya dia hadis yang lain. Hadis yang lain, satu orang lelaki itu dia ambil wuduk dan dia tidak membasuh. Lafaznya yaghsil. Dia tidak basuh tapak kaki. Dia basuh lain tempat tapi kurang sikit tadi. Tapak kaki Nabi SAW dah mengancamnya dengan api neraka. Boleh tak tapak kaki je masuk api neraka? Anggota badan lain tak masuk? Boleh ke tak boleh? Ha? Semua mesti masuk. Kerana awak tahu? Ha? Takkan kaki je potong? Jadi awak pakai logik lah ni. Boleh tak macam itu? Ada satu hadis yang serupa. Ma'asfala al-ka'bain min al-izari fa finnar. Apa yang di bawah daripada dua buku lali daripada sarung kain, maka dalam api neraka. Maknanya bawah daripada buku lali kalau kainnya lebih labuh lagi, dalam api neraka. Ada orang kata, alah ini tak ada apa-apa, mana boleh kaki kat dalam api neraka, api lain tak kena. Ada orang ustaz-ustaz kat Mesir macam itu. Jadi sama ada semua masuk neraka ataupun tak masuk terus. Nah, ini semua dah masuk bab lain ni. Jadi macam mana? Boleh ke tak boleh? Sebahagian yang kutub badan masuk api neraka. Siapa kalau ingat, ni yang duduk-duduk kat depan tapi baca tu, dalam Sahih Muslim ni kita ada satu bab macam ni. Dia ada satu tangan dia tu yang kat dalam api neraka. Tapi ingat ni. Ingat tak? Ada hadis dalam Kitabul Iman. Dulu lagi. Dia bunuh diri. Ingat tak? Semua selamat, tangan tu je ada lain macam sikit. Sebab apa? Dia azab di api neraka. Dan dia dapat doa dari Rasulullah SAW. Tak silap tu. Jadi dia selamat, tapi tetap kena azab tangannya tu yang bunuh diri. Jadi menunjukkan bahawa benda-benda macam ini tak boleh kita kiaskan dengan keadaan di dunia. Di dunia memanglah masuk satu bilik, semua masuk satu bilik. Kerana dah raib, tak tampak macam mana azabnya. Kalau hadis kata kaki je ke, tangan aja ke, atau apa ke, ha, macam itulah, kita beriman je. Sebab azab ni bukan azab yang boleh nampak ni, kita rasa macam kat sini. Dan kadang kubur boleh kena azab. Azab kubur, azab binasa. Sedangkan kita kat kubur, sebab ni kita tak dengar pun mereka tokek dan sebagainya. Jadi kan itu, kalau dalam bab raib ni, kita beriman saja. Itulah manhajnya as-salafus salih. Mereka tak tanya-tanya lagi. Jadi sini juga sama. Yang buat salah wuduk apa tempat kakinya, jadi tempat kaki je yang yang kena ikut rahim. Jadi kali ini dah kita masuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula eh. Haddatsana Qutaybah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qalu haddatsana Waqi' an Syu'bah عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم عليه السلام يقول ويل للعراقيب من النار. Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa dia telah melihat, dia telah melihat. Siapa yang melihat sekarang ni? Abu Hurairah sendiri yang telah melihat, bukan Nabi SAW. Dia melihat sebuah kaum berwuduk daripada makara, tempat berwuduk, sama ada airnya ke atau tempatnya. Faqal, maka Abu Hurairah RA berkata, asyirul wuduk, sempurnakanlah wuduk-wuduk kamu, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Abul Qasim AS berkata, ini bersabda, lakalah tapak-tapak kaki daripada api berlaku. Kali ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bukan setakat meriwayatkan, dia meriwayatkan kerana bersebab nak mengajar, nak mengajar orang lain. Jadi dia pergi lihat ada orang yang ambil wuduk tak sempurna, tapak kakinya siapa ke, ataupun ada anggota badan lain tergesa-gesa, tapi dia tetap apa ni meriwayatkan hadis ini sebagai memberi peringatan kepada mereka. Sesungguhnya aku telah mendengar Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Ini Muhammad SAW. Ini bapa Qasim. Nabi SAW punya seorang anak laki-laki bernama Al-Qasim. Tetapi anak ini tidak hidup lama eh. Dia meninggal dunia. Semua anak laki-laki Rasulullah SAW meninggalnya. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan itu bukan apa. Itu adalah untuk mengelakkan apa-apa fitnah untuk Islam dan juga untuk Nabi SAW. Macam mana? Sebab kalau Nabi SAW mempunyai zuriat laki-laki, nanti apa akan berlaku? Besok lusa ada orang yang dakwah, ini adalah ketua kita, dia anak Nabi SAW, dia adalah khalifah ke, setiap hari bulan dia Nabi. Betulah? Sebab dia ada darah Nabi SAW. Betul? Yang paling layak ke atau dan seterusnya. Kemudian begitulah sampai bila-bila kakit gaduh dan seterusnya. Dan kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah eh, walaupun Nabi SAW tak ada anak laki-laki, dengan anak, dengan cucunya je, orang dah apa? Dah tak masuk dengan cucu saja. Seperti yang dilakukan oleh orang sekarang. Padahal tu antara sebabnya tak ada anak, yang Nabi SAW tak ada anak laki-laki. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad itu bapa daripada seorang laki-laki daripada kamu. Dia tak ada anak laki-laki. Walakin Rasulullah khatam wa khataman nabiyin, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup sekali Nabi. Jadi nampak Nabi Allah SWT katakan dia tak ada anak sebab dia adalah last Nabi, khataman Nabi, penutup Nabi. Tetapi orang-orang jahiliyah, ini orang-orang Quraisy kata, dia tak ada anak ni, tak ada anak laki-laki ni sebab dia apa? Dia terputus lah, dia tak ada apa ni, weak lah, dia punya zuriat lemah, terputus, abtar. In Masyar ni agah wal abtar, kata Allah SWT. Sebenarnya orang yang membenci kau lah yang terputus nanti. Dalam surah apa tu? Al-Kawthar. Jadi Nabi SAW hanya punya anak perempuan. Itu pun anak-anak perempuan Nabi SAW pun semua meninggal dunia pada zaman Rasulullah SAW. Hanya seorang saja yang meninggal dunia lepas Nabi SAW wafat, iaitu Fatimah. Itu pun berapa lama lepas Nabi SAW wafat? Fatimah wafat 6 bulan saja. 6 bulan lepas Nabi SAW wafat, dia wafat. Satu dia yang first akan masuk syurga daripada kalangan wanita. Dia paling awal wafat lepas Nabi SAW. Lain semuanya wafat awal. Jadi tentang qasim ni ada hukum dia. Jadi boleh tak kita namakan anak ke siapa ke qasim, al-qasim? Boleh tak? Qasim selamat lah apa lagi ya. Boleh tak boleh? Ha? Boleh. Boleh eh? Namakan anak al-qasim boleh? Qasim lah, Qasim al-Qasim ke? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Yang tak boleh adalah namakan anak Abul Qasim. Dan itu ada banyak orang Melayu Abul Qasim. Tak boleh. Ada hadis yang melarang demikian. Dan Al-Qasim tu maknanya yang membahagi-bahagikan, yang memberikan rezeki atau sebagainya, yang dibahagikan. Dan Nabi SAW berbagi-bagikan, bukan membagikan rezeki ataupun harta dan sebagainya. Dan yang penting di dalam hadis ini diceritakan tentang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut mengaplikasikannya dalam situasi yang menuntut keadaan tersebut. Yang ini diriwayatkan hadis ini, iaitu ada orang yang ambil wuduk tak sempurna, lalu dia mengingatkan mereka dengan hadis ini. Cuma bezanya adalah lafaznya dan maknanya sama. Arafib tu urquf, jamak kepada urquf, sama macam akbab. Ini tapak kaki. Baik, yang terakhir. Qala haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Jarir an Suhail عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah SAW bersabda, celakalah ataupun binasalah tapak-tapak kaki daripada api neraka. Ya, ini direct. Dan tidak ada di situ asyirul wudu, sempurnakanlah wudu kamu. Jadi pada bab berikutnya, yang baru, bab wujub isti'ab jami' ajza'i mahal tahara. Babun wujub isti'ab, wajibnya menyempurnakan semua anggota, Semua bahagian tempat tahara, tempat berwudu. Dan tahara ni lebih umum dari setakat berwudu. Tahara ni masuk juga mandi, bukan mandi ada susah. Jadi mesti, yang ni wajib, semua tempat, semua bahagian yang peni anggota wuduk ni dikenakan air, yang ni dibasuh. Qala haddatsana Salamah bin Shabib, qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Ayyan, qala haddatsana Ma'qil an Abi Zubair an Jabir, qala akhbarani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan tawadda fataraka mawdi'a dhufr 'ala qadamihi فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berwudu, kemudian dia meninggalkan satu bahagian sebesar kuku di kakinya. Di kakinya, tapi bukan bawah atas padangnya. Fa'absarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, irji', kembalilah, fa'ahsin wudu'an, dan perbaikilah wudu' engkau. Maka dia pun kembali, kemudian dia solat. Jadi dalil ini adalah dalil untuk wajib hukumnya menyempurnakan, mengenakan air untuk setiap anggota tempat kita berwuduk itu. Sebab Nabi SAW kata Umar bin Khattab adalah, Umar bin Khattab ni jarang riwayatkan hadis juga. Dia tak banyak riwayatkan hadis macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain, hadis-hadis daripada khalifah-khalifah Rasulullah SAW yang empat ini tak berapa banyak. Tidak berapa banyak. Dan antara mereka yang paling banyak adalah Ali radhiyallahu anhu, yang banyak riwayatkan hadis juga. Tapi yang lain tak berapa banyak. Dan itu tidak menunjukkan bahawa khalifah-khalifah ini kurang kelebihannya, fadilatnya berbandingkan sahabat-sahabat lain, Abu Hurairah semua tidak . Bahkan mengikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, khulafa yang empat itu adalah yang top. Top four adalah apa? Empat khulafa yang empat ni, khalifah-khalifah yang empat. Dan memang ikut tertib mereka, Abu Bakar, kemudian siapa? Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib. Itu adalah manhaj Ahlussunnah. Jadi Ali bin Abi Talib yang keempat. Ada orang kata Ali bin Abi Talib yang ketiga lah, Uthman yang keempat. Okey, itu pun silap, tak apalah, sikit je. Tapi kalau sekarang tu, dulu-dulu zaman salaf dulu ada silap macam itu, Ali lebih afdal daripada Uthman bin Affan. Tapi lepas itu dah tak ada silap lagi bahawa Uthman bin Affan lebih afdal daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu je, sikit saja. Tetapi kalau Syiah dia lain pula, Ali bin Abi Talib lebih mula daripada apa? Abu Bakar dah lebih, lagi mula daripada Umar bin Khattab, yang kata lagi mula daripada Uthman bin Affan. Dan itu jelas bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sini ingin diingatkan bahawa pada zaman dahulu, zaman 300-an Hijrah gitu, ada bahagian ulama yang dikatakan sebagai apa? Ada miring kepada Syiah. Ini tasyayyuh. Namakan tasyayyuh, ada kesyiahannya. Dan sebagian daripada mereka itu juga adalah ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis. Seperti kalau kita sebut ialah nama dia, itu seperti Hakim Al-Hakim An-Nisaburi. Seorang ulama hadis diriwayatkan Al-Hakim Al-Hakim kan? Al-Hakim tu ulama besar, ulama hadis. Jadi dia, kalau kita baca biografinya, dia ada tasyayyuh, dia ada kesyiahan sikit. Kalau orang yang anti hadis, memanglah ini semua akan diambil dan dilihat ni ada syiahnya, kata tak percaya lagi ulama-ulama hadis ni semuanya. Satu buku besar ni, satu jilid kitab Mustadrak Al-Hakim tu besar. Tak ada habis kalau kita buang semua buku tu. Sebab apa? Perawinya Imam Hakim itu ada kesyiahan. Jadi kat sini kita kena lihat kenapa ulama-ulama tolak syiah dan sebagainya. Sebab dia adalah kumpulan bid'ah, dan dia berasal daripada fahaman bid'ah. Bid'ah artinya bukan sunnah. Itu pertama. Dan memang dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama hadis tidak menerima riwayat orang yang buat bid'ah atau yang ada kebid'ahannya. Tetapi ia bersyarat. Ia bersyarat. Bukan ada bid'ah sikit habis, tak boleh pakai, kena boikot semuanya sekali. Tidak. Itu bukan manhaj ulama. Ada orang yang macam itu. Tidak. Kalau kita lihat perawi-perawi Imam Bukhari yang cakap ulama sunan lain, Imam Muslim juga, kita akan dapati sebagian perawinya syiah. Ada kesyiahan. Tapi dia perawi daripada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari siapa dia? Dia adalah ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bukan itu saja, dia paling teliti menapis perawi-perawi yang meriwayatkan supaya nak masukkan dalam hadis. Dia letakkan tahap apa ni, tapisan yang paling tinggi. Orang lain tak ada yang macam dia. Sikit aja, kurang aja dia tak ambil. Tetapi kita akan dapati dalam perawi-perawi kitab Sahih Al-Bukhari tu, ada perawi-perawi yang ada problem bid'ah, itu bid'ah ni sikit. Ada sikit yang tak betul juga, murji'ah sikit dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Mula-mula kita tahu bahawa mereka tolak bid'ah semuanya. Dan daripada perawi apa ni, daripada kumpulan bid'ah. Jadi kalau kita lihat betul-betul, mereka letakkan syarat. Syaratnya adalah bid'ah tersebut macam mana punya bid'ah. Bukan bid'ah semua sama. Kalau kita semua bid'ah sama, kulu bid'ah bin dolar lah. semua bid'ah sesat saja. Habis. Memang betul. Tetapi bid'ah tu pun, kesesatan tu pun ada tahap-tahapnya. Yang teruk punya sesat ada ya, ada yang kurang sesat. Sesat juga tapi kurang. Dan kadang-kadang dia ada apa ni, ada kelonggaran di situ daripada sudut hukum. Jadi kalau bid'ah yang mengkafirkan, maknanya bukan dia kafirkan orang, kumpulan yang mengkafirkan orang, bukan. Maknanya dalam bid'ahnya, dalam beberapa prinsip akidah manhaj kumpulan bid'ah ini, ada yang mengkafirkan orangnya. Yang ini boleh buat dia jadi kafir. Seperti Syiah yang menganggap bahawa bahagian sebesar daripada kalangan sahabat itu kafir. Bukan itu je. Ataupun Quran itu tidak sempurna misalnya. Itu kan akidah yang kufur. Kalau ada akidah, kalau bid'ahnya bid'ah seperti itu, atau menghalalkan pendustaan, menghalalkan pendustaan, apa hukum menghalalkan dusta? Kafir. Dalam banyak benda awak halalkan, awak halalkan pendustaan, itu paling besar punya apa? Pendustaan. Besar punya bid'ah. Yang macam gini, ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah tidak ada kompromi, tidak ada beri apa-apa kelonggaran. Mesti ditolak orang ini. Tak boleh pakai dalam tu. Ada muka dia je, ada nama dia je habis. Ditolak kazab, mungkar dan doa maubuk dan sebagainya. Tak boleh pakai. Tak payah cek lagi. Sebab dalam akidahnya tu ada yang mengkafir. Kedua, bid'ahnya tidak mengkafirkan. Tak sampai kepada tak mengkafirkan. Tapi sesatlah buat bid'ah bukan-bukan, ada takwil sana, takwil sini. Dan ni ada dua macam orangnya. Orangnya dia ada dua macam. Satu yang mana? Yang ikut-ikut saja. Macam ramai orang ikut-ikut. Orang buat molek, dia buat molek. Orang buat tu, dia buat ni. Tabligh, dia pun tabligh. Itu semua dia ikut-ikut je. Dia tak tahu apa pun. Betul tak? Ha, nampak. Nampak semua macam bagus je. Pada dia memang ikut je. Ataupun ada orang dia memang nak try semua. Macam lauk kan, dia nak try semua. Dia nak try lah. Nanti sampai saya dah try semua, baru saya akan pilih. Ha, yelah. Kasar dia lah. Asal dia nak macam gitu. Jadi yang macam gitu, ulama meletakkan satu kategori, satu hukum. Ada lagi satu jenis orang yang bukan setakat ikut, dia adalah penyeru kepada bid'ah. Yang ini kata ulama, walaupun dia tidak mengkafirkan, tak sampai tahap kufur akidahnya, ulama tetap tolak, tetap tolak terawih seperti ini. Sebab dia ada danger apa dia? Dia ada danger dalam hadisnya ke apa ke, dalam dia punya ilmunya tu. Dia bawa orang, mesti dia akan cuba bawa orang kepada apa? Kepada bid'ah. Mesti sikit-sikit dia akan masukkan. Sebab dia penyeru, da'i. Ada orang yang ikut-ikut saja, mungkin tidak. Tak mestinya tu orang tu ikut-ikut. Ada orang tu dia bukan ikut saja, tetapi dia tahu. Dia tahu ada ilmu, apa dalilnya semuanya. Bezanya, dia tidak menyeru. Jadi macam mana pun selagi dia tidak menyeru, dia bukan orang awam, dia tetap orang alim. Dan rasa orang alim mana dia ikut kan. Jadi ulama mengatakan dia tak menyeru kepada bid'ahnya, maka tidak menyeru. Ini semua bersyarat apa? Bid'ahnya tidak ada kekufuran. Dan bid'ahnya tak ada, dia tidak ada seperti benda-benda yang mencacatkan periwatan, iaitu menghalalkan pendustaan dan seterusnya. Okay, sebab itu kita akan jumpa ada orang yang macam Syiah sikit, ada orang macam Murji'ah sikit dalam perawi-perawi ni. Pasal apa? Benda itu tak sampai kepada kekufuran. Sebab mereka bukan orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Mereka pasti. Ada syekh-syekh ni memang macam itu. Ulama besar, tapi dalam bab ni ada masalah. Mereka tak tolak. Mereka tak tolak, mereka tetap guna. Zaman sekarang semua dia tolak. Benda kecil. Semua dia tolak. Tak boleh duduk dengan dia, tak boleh baca buku dia, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Sedangkan zaman dahulu bukan seperti itu. Tapi kata-kata mereka dalam memberi warning, memberi apa tu, amaran terhadap orang-orang ini, memang umum. Tapi dalam praktiknya tidak semuanya macam itu. Sebab bid'ah tak semuanya tak sama. Kalau zaman kita ni lebih jauh lagi. Banyak lagi kemungkinan-kemungkinan masuk mereka buat bid'ah itu dan bid'ah itu. Dipaksa ke, ataupun mungkin mereka belum ditegakkan hujah atas mereka, kan? Mereka belum tahu dalil lagi ke dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itu kalau belum ada lagi, jadi kadang-kadang kita ingatkan kita dah tulis buku je dah, dia degil, dah, sudah. Kita condemn dia sampai bila-bila, kita kata dengan orang yang belajar dengan dia dan sebagainya. Mungkin belum cukup lagi, buku awak belum cukup lagi. Jadi itu semua kalau boleh kita elakkan daripada apa ni, masuk dalam isu-isu seperti ini. Yang paling bagus yang kita serahkan kepada ulama-ulama besar. Jangan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama besar dia akan hukuman yang syariah lebih kasar. Jadi balik kepada hadis kita tadi berkenaan dengan hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan Nabi SAW nampak seorang lelaki berwuduk, tetapi dia meninggalkan sebahagian sebesar kuku zuhur daripada kakinya tak basuh. Nabi SAW nampak, Nabi SAW suruh dia kembali tu mari pergi ambil wuduk lagi sekali. Fa'ahsin wudu'ak, dan perbaiki wudu'ak. Jadi di sinilah yang kita nak bincang sikit. Apa hukumnya kalau dah tak basuh bahagian anggota wuduk secara sempurna? Kalau hadis ni suruh buat apa? Suruh perbaiki. Adakah perbaiki itu maknanya ulang daripada mula sampai habis? Ataupun perbaiki maknanya repair? Kalau kereta sikit aja rosak, tayar pancit, takkan awak pergi overhaul semua satu enjin? Beri balik semua. Langkahnya sikit je. Tapi kalau company-company accident insurans ni memanglah tulis cerita. Dia sikit aja dia buat macam-macam. Susah sini. Jadi ahsin menjadi tag perbaiki. Jadi dekat sini ada kemungkinan bahawa tempat yang tak kena tu je, apa tu ayah habis cerita. Dan ada kemungkinan apa maknanya ahsin tu perbaiki, maknanya mula daripada awal. Dan kalau dalam fiqah, istilahnya suatu fiqah ni memudahkan, dia ada kena mengena dengan satu syarat ataupun rukun syarat dalam wuduk, iaitu al-muwalat. Belum tu kita pernah bincangkan tentang tertib, kan? Ini tertib dalam membasuh anggota wuduk. Lepas muka, apa, tangan, kemudian apa ni, kepala, baru kaki, kan? Kita dah katakan bahawa tertib tu wajib, mesti ikut tertib. Tak boleh sapu sembarang, apa ni, salah tertib. Kaki dulu, lepas tu tangan, lepas tu apa semuanya, tidak. Kita dah katakan, kita dapati bahawa Quran letakkan apa ni, anggota wuduk itu dengan tidak tertib kalau daripada sudut apa ni, anggota badan kita. Menunjukkan tertib kalau sesuatu ibadah yang wajib kita ikut. Sekarang ada lagi satu, iaitu al-muwalat. Muwalat tu artinya mutataliyah, yang ini berturut-turut. Bukan, tertib tu berturut-turut. Muwalat tu artinya Tidak ada perpisahan antara satu anggota wuduk dengan anggota wuduk yang lain. Maknanya lepas basuh tangan, lepas basuh muka, terus basuh tangan. Bukan lepas basuh muka relax dulu, tengok cermin, sikat rambut lagi, apa semuanya. Lepas tu lagi setengah jam baru nak continue yang lain. Dah kering apa semuanya ataupun keluar apa semuanya, baru sambung lagi. Kalau muwala artinya kita basuh semuanya dengan tanpa pemutusan yang terlampau panjang. Kemudian ulama mengatakan berapa panjang tu, berapa jam ke, berapa minit tu syaratnya untuk kita apa yang paling banyak kita boleh putuskan antara anggota wuduk dan anggota wuduk. Jadi kata ulama, lama mana anggota wuduk yang sebelumnya itu belum kering lagi. Belum kering. Dan ada yang tambah lagi, dalam waktu yang mu'tadil, waktu yang zaman yang apa ni, yang biasa. Ini nak keluarkan daripada zaman yang luar biasa. Apa zaman luar biasa? Terlampau sejuk sangat, kering sangat. Jadi cepat saja dia kering. Jadi kadang-kadang apa ni, tak sampai satu minit dah kering. Sedangkan satu minit baru sekejap aja. Ini cuaca luar biasa. ataupun waktu yang terlampau, yang sentiasa basah. Macam kawasan kita basah je. Kita mungkin air wuduk tu boleh tahan basah dia lama juga, ya, sampai 2-15 minit. Adakah macam itu? Jadi pertengahan yang waktu dia tu. Jadi pembahasannya dalam kitab fiqah, mualat tu adakah dia wajib ataupun tidak? Macam tafsir wajib atau wajib, maksud tu wajib. Jadi ada dua pendapat kat sini. Ada mengatakan tidak wajib. Awak boleh tangguhkan ambil apa ni, macam kata kaki awak boleh tangguhkan lama-lama pun tak apa. Dan mereka punya dalil hadis ni. Pertama sekali kat Quran tak ada sebut. Kalau tak ada dalil dari Quran, tak adalah dalil. Dan kalau tengok hadis ini pula dalil, macam dalil untuk mereka. Sebab Nabi SAW kata, kembalilah dan perbaikilah wuduk kau. Entah-entah dia dah solat, dah apa semuanya, entah-entah dah lama dah, Lepas tu bila Nabi SAW perintahkan dia untuk perbaiki wuduknya, baru dia dia basuh kaki yang tak kena air tu. Jadi dah lama, jadi menunjukkan mualat tu tak wajib. Kemungkinan pendapat yang kedua pula mengatakan mualah tu wajib, walaupun tak ada dalam Al-Quran secara direct. Tapi kalau kita lihat dalam hadis ini, terdapat dalil bagi mereka. Mereka katakan irji' fa'ahtim wudu'ah faraja'akum masallah. Mereka katakan kemungkinan juga orang ini baru habis wuduk, kemudian Nabi SAW nampak ada besar kuku yang tak kena, kemudian dia sambung sahaja untuk kaki. Ada juga yang mengatakan orang ini bukan basuh kaki saja, tetapi dia start balik daripada niat, daripada basuh muka sampai habis. Kalau kita lihat hadis ini, tiga-tiga boleh. Tiga-tiga boleh. Baik, pendapat mana yang paling kuat tentang mualat ini? Yang ini jarak tak boleh putus lama sangat. Kata Syekh Husaini rahimahullah ta'ala, mualat itu adalah syarat, yang ini wajib. Sama seperti tertib. Kenapa? Siapa nak tahu apa dalil dia? Atau siapa tahu apa dalil? Dalil tertib dah selesai, ya? Al-Quran letak tertib macam itu. Okey. Untuk mualat ini, tak boleh ada jarak putuskan antara satu orang berwuduk dan satu orang berwuduk yang lain. Apa dalil ini? Clue dia bukan daripada Quran, bukan hadis lah. Daripada lain. Jadi kalau habis ini, sebelum kering ni nak kena basuh ni. Supaya apa? Tak lupa apa? Supaya tak lupa je. Kalau dia tulis, okay, stop dekat tangan, okay. Tak lah. Lupa tak. Tak kuat sangat macam tu. Ha? Niat kita, niat tak boleh berubah. Kita sentiasa je ada niat aja gitu. Tak, mana ada niat mesti sentiasa. Kalau tu susah. Sebab tu niat pada awal ibadah aja. Ataupun awal-awal ibadat. Kata awal betul-betul pun ada yang tak sempat, selebih sikit tak apa. Tapi nak ada hadirkan niat dalam hati semua sampai habis, banyak orang dah sampai takat berapa dia dah habis lah, ada cerita lain dah semua dah datang. Mana dia tahu dia tengah solat ke tidak, tak tahu dah assalamualaikum. Kalau gitu habis tak sah solat dia. Wuduk sama juga. Ya, ulama mengatakan sebab wuduk ini adalah satu ibadat. Satu ibadat. Dia tak boleh putus-putus ke dia boleh putus-putus ibadat wuduk? Asal dia satu paket. Jadi kalau benda satu, mesti buatkan cantik. tak boleh diputuskan sampai mana seolah-olah batuk muka satu lain daripada yang ini, lain daripada yang itu. Macam haji kan boleh, tawaf lain. Sebab tu lagi satu, besok pun orang nak sa'i boleh. Tak mesti tu jam juga nak sa'i boleh kan. Sebab tu lagi besok tu orang nak, awak nak lambat-lambat kan semayang apa ni, sunat tawaf tu pun tak apa. Besok orang nak semayang pun boleh. Tak mesti tu jam. Sebab ada ibadat yang lain. Sebab tu lagi orang nak pergi mana, pergi apa ni, berapa tu, limpah jamrah ke dan sebagainya, itu pasal dia ibadat yang lain. Walaupun satu manasik besar, tapi dia yang lain-lain. Jadi dia macam solat, dia lebih dekat dengan ibadat solat. Rukuk lepas tu sujud kan, bukan tertib dia je. Mana boleh pisah-pisah kan. Rukuk relax dulu lepas tu apa, lepas tu sujud tak boleh, habiskan sama je. Jadi wuduk pun kata ulama macam itu. Cuma mereka tengah nak petikaikan tu berapa jarak jauhnya masanya tu antara anggota. Jadi dah letakkan satu satu kata orang tu rule guide yang semua orang boleh pakai. Jadi yang paling tepat ke dia adalah selagi belum kering anggota yang sebelum tu. Sebab kalau dah kering maknanya dah lama sangat, dan letakkan pada waktu yang tertentu. Itu yang paling membabit kata ulama. Sebab tu bola tu yang sebenarnya hukumnya adalah wajib. Melainkan tempoh jarak yang memutuskan antara sambutan atau dengan anggota tu bukan sebab luaran tadi berbual ke apa benda ke, minum air teh lepas tu datang basuh kaki, tidak. Disebabkan maslahat wuduk juga. Misalnya orang tu apa ni, kena cat kat tangan dia, jadi dah basuh muka dan kena lama ada cat, jadi dia sibuk bersihkan sampai kering muka dia. Boleh tak dia continue basuh tangan? Ya boleh. Sebab nak ikutkan dia belum putuskan lagi walaupun kering, sebab dia disibukkan dengan wuduk tu sendiri, masih dalam wuduk. Begitu juga dengan sunnah kalau kita mandi junub ataupun yang haid dan sebagainya. Rasulullah SAW dalam angkat wuduk dulu, tapi dia tak basuh kaki dia. Bila dia basuh kaki dia, last sekali lepas mandi, disibukkan dengan dengan tahara juga. Jadi dengan itu tak mengapa. Bukan orang yang keluar jalan apa semuanya, last sekali baru nak sapu, tak boleh. Sampai satu jam, dua jam, sudah sah. Jadi kalau ikut hadis yang tadi itu, orang yang disuruh oleh Nabi SAW untuk memperbaiki wuduknya, sekarang kat mana yang problem? Kaki. Betul lah. Jadi kita kena lihat kemungkinan kalau dia baru saja ambil wuduk, maka dia pergi dan basuh kaki. Betul. Kalau dia dah lama tak ambil wuduk, maknanya dia dah apa, dah mungkin dah pergi sana, pergi sini dan sebagainya, dia kena ambil daripada awal. Itu tak sebutkan dalam hadis. Baik. Sekarang kita ambil lain pula. Bukan kat kaki pak, ambil lain anggota badan. Yang kat ujung, ambil kat tengah-tengah tangan. Tangan. Bahagian daripada siku tu tak kena air. Kemudian dia baru tahu tak kena air. Bapak dia cek. Bapak kena cek anak kat buduk macam mana. Cek kering aja, ambil buduk balik. Pasal budak-budak yang percaya ni. Kalau biarkan sudah betul macam itu. Cek kaki dia, okay. Sekarang cek kaki semua okey, tapi tu siku belum. Budak-budak. Jadi daripada mana dia nak start? Sebab tu tangan aja terus dah. Ataupun macam mana? Ni baru ni masih basah lagi. Yang ada kat yang dah kering. Ya? Yeah? Tangan dan seterusnya. Ada yang setuju? Tangan yang seterusnya. Tangan dan seterusnya. Lepas tangan, apa? Kepala kepala lepas tu kaki. Walaupun tadi pun tak ada masalah, kepala dengan kaki tak ada masalah, semua tangan. Jadi tangan kena buat yang seterusnya. Kenapa? Tak tangan saja, tak rita yang rosak aja. Ya? Tertib. Betul tak betul? Tak tertib kan? Yang tadi semua tak pakai. tak pakai, macam tak basuh lagi. Jadi bila tangan tu dah selesai, kena buat balik yang lain. Walaupun masih basah. Setuju tak setuju? Saya cakap yang gitu. Jadi make sure anak awak tu basuh tangan dan basuh balik anggota yang selepas ni. Sebab itu tertib. Itu pendapat yang paling kuat. Kiringnya dengan atau untuk awal itu, mari water putus. Sampai kering dah 1 jam baru eh. Kenapa dia gitu? Kat tempat saya banyak. Tak habis-habis putus saya tu sekarang. Jadi memang standby air lah. Jadi macam mana eh? Jadi macam mana tak jadi semayang? Kejap ke lama? Oh ni lama betul sampai habis waktu. Kalau yang gitu dah tentu tayamum lah. Tak lah, mana boleh tayamum. Cari rumah lain, cari mana-mana dari. Mesti dari, takkan semua. Awak kena cari, kalau nak tayamum syaratnya awak kena cari satu area. Kalau zaman dulu orang kira Singapura ni satu. Mesti ada laut, mesti ada lagi. Reservoir lagi banyak. Tak ada uzur. Ini bukan macam Mekah ke apa, yang tak tempat yang tak dari. Mekah pun ada zam-zam. Kawasan Padang Pasir. Ini cerita pasal tempat luar. Selalu kalau macam ini, orang dalam perjalanan, mungkin ulama kata memang tak boleh tayamum pasal tak jari. Melainkan betul-betul tak jari. Pasal mesti ada orang yang simpan air. Air minum tu boleh pakai. Air mineral water boleh beli. Tak boleh tayamum. Ingat kan nak tanya pasal macam mana kalau air tu ada balik, dah kering, boleh continue ke tak boleh? Continue. Yang kita apa? Lama sangat memang kena continue. Dah terputus. Dah kering. Ikut kaedah kita. Allah. Baik, tentang jawapan tadi, belum kata tu jawapan yang kuat ke tak kuat eh. Kan saya dah cakap tentang apa ni, ambil wuduk daripada tangan tu dan yang seterusnya. Kalau kita lihat Nabi kata apa, irji' fa ahsin wudu'ak. Kembalilah dan perbaikilah wuduk kamu. Wuduk kamu. Maknanya dah ada wuduk. Ini satu lagi isu. Lama ada sebut. Awalnya macam pendek aje. Tapi kalau nak syarah, tak lama juga nak syarah ni. Kalau nak mendalami, kalau nak cepatnya, cepat aja. Saja je buat-buat semua ni, so kita faham lagi. Nabi SAW kata, Pak Asim Udurah. Dan awak memang orang yang tanya pasal ni. Nak tanya. Nabi kata ni sekarang ni apa? Suruh perbaiki wuduk. Kalau dah ada wuduk, memanglah buat apa nak satu semua ni. Jadi adakah orang tu ada wuduk? Ada. Sebab Nabi kata, Asim Udurah. Betul? Kalau zahirnya macam gitulah. Tapi sebenarnya tidak boleh faham. Tak ada orang boleh faham bahawa kalau ada anggota yang tak kena air, yang itu tak kena air, tangan ke kaki ke, bahawa dia masih dalam wuduk, bahawa sah salat dia. Tak ada orang kata macam gitu. Semua kata wuduknya tak sah. Tapi kalau tak sah, kenapa Nabi kata tu wuduk? Jadi jawab kita itu hanya daripada sudut bahasa seolah-olah macam wuduk. Bukan wuduk syar'i yang diterima oleh syariat. Wuduk daripada sudut bahasa apa dia? Cuci lah, dah cuci. Tapi dah syariat mesti dengan syarat tertentu. Sebab tu orang tanya macam mana wuduk yang belum sempurna boleh batal. Itulah dia, ni kalau daripada sudut syar'i memang tak boleh batal. Tapi kalau daripada sudut bahasa, boleh batal. Baik. Jadi di sini maka dia kena sapu ataupun basuh tempat yang tak kena tu dan yang selepas. Dan yang paling tepat insyaAllah. Kalau banyak mata, ni ulama juga mengatakan, kalau banyak mata kerana ada masalah, ada khilaf dalam masalah ni, yang paling bagus sekali dia mula daripada niat, basuh muka balik dah start, dia mula sampai habis. jangan lupa. Kalau waktu sempit, ialah dapat tempat yang mana yang tu yang repair pada yang selepas tu, wuduk-wuduk selepasnya. Kalau masa masih panjang, dia mula betul daripada awal lagi baik. Allah. Baik, ada apa-apa soalan? Dialirkan ataupun tidak dialirkan. Ha, itu cukup. Dia tak mesti sapu. Tak mesti sapu. Batu tu maknanya kurang-kurangnya tu air mengalir. Air dialirkan. Kalau sapu tu tangan basah, sapu. Itu sapu. Jadi ni air mengalirkan ke? Adakala orang kacik ke tak boleh tunduk dan seterusnya? Memang ha, yang macam itu okey lah. Kita katakan kalau air itu turun gitu daripada paip kan, letak kaki dekat situ, berpusing-pusing yang tu semua tempat kena dah cukup. Nak gosokkan tak wajib. Semua tak wajib. Kita pasal gosok wajib tak wajib tu bukan cerita pak wuduk. Tu cerita dekat mana? Dekat mandi. Dekat wuduk tak ada ulama kata nak kena gosok dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau ada soalan tanya je. Ha, nah. Beza eh, tumit dengan tapak kaki. Tumit apa? Tapak kaki, oh tapak kaki lagi depan. Tumit lah, tumit. Ujung-ujung. Tapak, tapak kaki juga. Tapi ni sebelah belakang. Kerana terjemahan dia lain eh. Pilihan afdalnya, afdalnya adalah buat daripada awal. Kalau masa panjang, kalau masa pendek nak masuk solat, nak habis waktu, maka daripada yang itu je, yang rosak je, kemudian yang anggota yang selepas. Bukan kata pilihan-pilihan semua sama. Yang lebih baik adalah daripada mula, daripada awal. Kerana apa? Tak tahu kenapa. Sebab dia punya dalil dia muhtamil, ada kemungkinan dia mula daripada awal ke, dia mula daripada situ ke. Kemudian ahsin tu perbaiki. Perbaiki tu boleh makna repair kat situ je. Perbaiki boleh makna sempurna kan. Maknanya tak balik semua. Jadi kerana macam ni ada, ada silap tu. Kadang-kadang semua kita ulama semua memang nak apa ni, nak cari kebenaran. Semua beriman kepada Nabi SAW dan sunnah. Tetapi bila nak faham kan tu lah, tu lah ada faham begini, faham gitu, kemungkinan dan mana kita kuatkan kemungkinan itu ataupun kemungkinan yang ini. Itu semua balik kepada ijtihad. Dan saya cakap tu pun, saya pun tak ijtihad lah. Saya cuma bawa je ijtihad ulama yang ikut dalam kes ni. Ijtihad yang saya ingin rahmatullah ta'ala. Yang bagusnya, wallahualam, saya suka saya ingin punya ijtihad ni. Dia bukan cakap ijtihad, dia sebutkan at least dalil. Ada ya, dah tahu. Tuan-tuan yang orang tahu kenapa buat macam ni. Kalau orang nak buat senang sikit. Jadi yang lain tak tahulah kenapa dia punya keluar macam ni. Apa, kenapa orang berpendapat ni. Kalau awak tahu, nanti lagi pening. Okay, tak apa, lepas tu awak kena lagi research. Jadi kita terus belajar, belajar, belajar. Jadi kalau awak dapat satu, ya, ada keluar dalil, argument macam ni, okey, bagus. Bagus. Lebih baik daripada kita ikut satu isyarat yang kuno ulama lebih hebat lagi. Tapi kita tak tahu daripada mana dia punya apa ni, dalilnya. Dan yang tengah saya kata tentang si Quran hadis, semua pakai hadis sama agaknya. Quran ayat yang sama, tapi pemahaman tu mungkin berbeza. Kemudian bab mualat ni adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan dia wajib. Kalau mana yang tidak sebelumnya, wajiblah tegur. Kalau kita lihat ada orang yang ambil wuduk tak sempurna, dan tentu orang yang ambil wuduk tu memang ada orang nak buat baik lah kan, orang Islam, dan perkara itu adalah mungkar. Pasal dia akan menggunakan wuduk yang tak semula itu melakukan benda-benda yang lain yang syaratnya berwuduk, seperti solat yang paling besar. Jadi orang tak boleh wuduk untuk apa? Untuk solat. Jadi kita kalau tak teguh, kita pula bila sampai wuduk tu. Jadi kita lihat Nabi SAW pun teguh. Kemudian Nabi Hurairah RA pun teguh. Cuma kita kena ingat, mesti bila kita tegur tu, kita kena ada ilmu nak tegur. Apa dia? Benda tu memang betul-betul salah. Jangan mata macam agak-agak je. Pasal kita nak tegur yang pasal, kita anggap tak kena je lah. Sekali dia kata, dah sapu. Kan malu. Atau nanti gaduh dan sebagainya. Benda yang clear betul-betul. Baru kita tegur. Kemudian tempat yang betul-betul. Kalau tempat yang silap tu semua tak nak lah. Macam kepala tu semuanya kan. Kan ada pendapat kata sikit cukup, tiga rambut ke belakang ke. Itu nak tegur tu tak lah. Macam tangan, muka dan seterusnya. Itu kita tegur. Ya, jadi dua perkara. Pertama ke benda tu memang mungkar. Kemudian lepas tu kemahnya. Macam mana nak tegur. Masalahnya kita benda yang kita nak tegur tu benda silap. Ataupun benda yang daripada sudut perpanti indera kita ke apa sebagainya tak boleh sure lagi. Nah, itu yang datang bahaya. Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada yang lain. Nah, ha. Orang iring jenazahnya dekat? Itu nak kena periksa lagi lah. Tapi yang saya ingat memang memang makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas bukan di Madinah. Antara sahabat yang kita ingat dari sambil Madinah. Tak ada orang boleh chat. Okay, jadi kita berhenti di sini dahulu. Allahu a'lam bissawab. Yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada sejak dari kita dan kesempatan. Assalamualaikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته